selain adanya suatu kesan-kesan baik mengenai pemukulan maupun perselisihan dan sebagainya. Sebagai gambaran bahwa selama krisis dapat tercatat jumlah tenaga kerja yang di PHK mencapai 66.330. Belum lagi perusahaan yang tutup mencapai tenaga kerja yang di PHK 32.000 lebih. Kemudian dengan dikembangkan hak dasar dan perlindungan berorganisasi, semakin meningkatnya pembentukan organisasi pekerja di samping yang telah hadir sebelumnya yaitu SPSI. Kami sampaikan bahwa di Jawa Barat telah terbentuk 7 organisasi pekerja. Tentunya dalam hal ini kita hadapin suatu masalah-masalah, antara lain bahwa nantinya antisipasi di dalam keanggotaan lembaga ketenagakerjaan yang khususnya bersifat tripartit, terutama unsur yang dapat mewakili pekerja. Kemudian juga dalam rangka untuk satu negosiasi, terutama dalam mewujudkan kesepakatan kerja bersama. Saran perlu ditetapkan tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan setiap lembaga ketenagakerjaan terutama yang bersifat tripartit. Kemudian juga perlu ada suatu peningkatan program pelatihan secara teknis bagi para perantara dan pengawas. Kemudian yang kedua kami sampaikan mengenai masalah kebijaksanaan dan program tahun 1999-2000. Pertama untuk latihan kerja untuk penempatan, kebijaksanaan diarahkan pada kualitas dan relevansi pelatihan disesuaikan kebutuhan masyarakat yang lebih diarahkan pada kewirausahaan maupun usaha mandiri dan kebutuhan di luar negeri. Dan kedua, pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan. Hal ini tentunya kita antisipasi dapat dilakukan satu program, pertama adanya modifikasi pelatihan ke usaha mandiri, pengembangan dan penyesuaian latihan dan sertifikasi untuk penempatan tenaga kerja luar negeri, dan yang ketiga pemberdayaan lembaga dan swasta melalui forum asosiasi, akreditasi, spesialisasi dan bantuan program. Kemudian yang kedua, perluasan kesempatan kerja dalam satu situasi krisis dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah dalam rangka mengatasi pengangguran dengan memperdayakan kelompok masyarakat ke arah terbentuknya kegiatan ekonomi di pedesaan. Dan tentunya juga pemanfaatan kesempatan kerja di luar negeri. Hal tersebut kiranya dapat kita lakukan suatu program dengan memperdayakan tenaga kerja penganggur dan SPHK pada pengembangan usaha kecil menengah dan terbentuknya usaha mandiri. Kedua, bimbingan teknis dan kewirausahaan kepada kelompok masyarakat desa sesuai dengan potensi desa ke arah terbentuknya unit-unit usaha yang berkesinambungan. Dan sosialisasi peluang penempatan kerja ke luar negeri dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan peluang kesempatan kerja di luar negeri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK. Kita arahkan ada suatu pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan suasana hubungan kerja yang kondusif. Kedua, tentunya penanganan masalah hubungan industrial secara cepat dan tepat. Hal tersebut dapat kita tempuh melalui suatu program peningkatan peranan dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan yang ada, pemberdayaan dunia usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan persepsi mengatasi masalah ketenagakerjaan melalui sektoral maupun regional. Kemudian yang ketiga tentunya implementasi sarana hubungan industrial Pancasila secara optimal sambil. Kemudian yang terakhir, pelayanan prima bagi masyarakat untuk 1999-2000 tidak lain tentunya manajemen ke dalam, yaitu dengan melalui suatu peningkatan profesionalisme aparat, baik dedikasi, prestasi maupun inovasinya. Yang dalam hal ini perlu ditempuh adanya suatu standar operating procedure untuk setiap jenis pelayanan, baik pelayanan intern maupun ekstern dari segi waktu, prosedur dan sebagainya. Kemudian juga menempatkan petugas atas dasar prinsip orang yang tepat untuk pekerjaan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan antara lima koperasi. Dan keempat, menciptakan suasana kerja yang harmonis antara anggota atas dasar kekeluargaan, kebersamaan dan keterbukaan melalui pertemuan antar unsur pimpinan dan staf secara berkala dan berjenjang. Dan yang terakhir adalah sosialisasi setiap kebijaksanaan ketenagakerjaan kepada masyarakat luas secara maksimum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada penghematan waktu. Bapak Sekjen, sesuai dengan disiplin penugasan, maka pemanduan berikutnya akan dilakukan oleh Pak Ika. Kami persilahkan atas partisipasi dan kontribusi kami. Pada kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi kita berjalan dari Irian melalui beberapa pulau, sekarang kita rupanya sudah sampai ke DKI Jakarta. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Senturi, yang penting jangan menabrak lampu lalu lintas. Silakan. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DKI Jakarta kami laporkan sebagai berikut. Evaluasi pelaksanaan program 9899, rutin 100%, pembangunan 9899, fisik 100% dan keuangan 98,3. Dalam hal ini ada siap 1,7%. Dalam hal ini dapat kami jelaskan juga mengenai keadaan krisis ekonomi yang dialami oleh DKI. Kalau pada awal 97, jadi sebelum krisis moneter, kita memperkirakan pengangguran sekitar 450.000. Maka pada awal tahun 98, maka pengangguran itu sudah menjadi 825 orang. Ini diakibatkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 825.000 orang. Karena pertumbuhan ekonomi kita di DKI itu sudah melorot sampai dengan minus 10,22%. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa shock yang diakibatkan dari krisis ekonomi ini juga diakibatkan adanya hilangnya lapangan pekerjaan, utamanya pada sektor konstruksi dan properti, yang diklaim oleh REI sebanyak 90.000 orang. Nah, karena itu keadaan yang terus-menerus berdampak terhadap masalah ketenagakerjaan ini, maka dilakukan berbagai upaya. Katakanlah mengenai adanya PDKMK, kemudian adanya P3T, kemudian terakhir adalah PDMDKI yang juga dilakukan oleh DKI dan juga beberapa instansi terkait lain, misalnya kehutanan, pertanian dan sebagainya itu, sehingga DKI memperkirakan ataupun membuat suatu kajian bahwa nanti pada tahun akhir pada tahun 99 diharapkan bahwa tingkat pengangguran di DKI itu akan menjadi hanya 525.456 orang. Ini diharapkan karena JPS itu juga kalaupun dikatakan di koran kurang berhasil, tapi kajian dari Dewan-Dewan Ketenagakerjaan yang ada di DKI, maka kita harapkan bahwa target pengangguran pada akhir tahun 99 ini bisa menjadi 525.456 orang. Nah, karena itu dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja memberikan share di dalam mengatasi pengangguran ini memang tidak besar, hanya sekitar di 5,82%, yaitu melalui P3T, PDKMK, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain. Ibu dan bapak sekalian, juga dilakukan pelatihan-pelatihan yang terus-menerus dilakukan baik oleh BLK, BPPD, BLK luar negeri maupun BLK swasta, sekitar 123 ribuan orang. Nah, ibu dan bapak sekalian, kaitan dengan pelatihan-pelatihan ini, juga kita harapkan bahwa BLK Condet misalnya, barangkali ini Pak Dirjen Binalatas perlu juga memikirkan bahwa karena kelesuan ekonomi, para pengusaha-pengusaha sekarang untuk melatihkan tenaga kerja di BLK Condet khusus LAS, ini memang kurang ada minat. Kalau tadinya itu masih bisa dua kali dalam satu tahun, sekarang hanya dilakukan melalui anggaran yang ada dari Departemen Tenaga Kerja. Jadi hanya sebanyak 300 orang. Padahal sebetulnya kita bisa melakukan pelatihan di sana lebih daripada 600 orang setiap tahunnya. Mengenai program hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, kita masih tetap melakukan pendidikan ketenagakerjaan secara terus-menerus, kemudian berbagai upaya dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga kerjasama bipartit maupun tripartit, kemudian pembentukan-pembentukan serikat pekerja, walaupun kita memang tidak bisa campur lagi dengan ratifikasi konvensi 87, tapi ternyata hal ini oleh organisasi-organisasi pekerja yang timbul sekarang di Jakarta juga mengupayakan adanya pertumbuhan daripada serikat-serikat pekerja ini. Dan juga beberapa peraturan-peraturan perusahaan, KKB-KKB masih terus berjalan dilakukan oleh para serikat-serikat pekerja yang ada di Jakarta. Hal-hal lain yang perlu kami kemukakan juga di sini sudah menjadi suatu tren di Jakarta. Masalah jam sostek, kaitannya dengan jaminan hari tua. Sekarang para pekerja kita, walaupun dia tidak membayar iuran, mereka mengatakan bahwa JHT harus dibayar. Karena dikatakan ini adalah tanggung jawab pemerintah. Kenapa kami tidak diikutkan? Itu adalah urusan dari pemerintah. Jadi ini suatu tendensi yang kita lihat pada akhir ini, yang juga merupakan perhatian dari pihak kami di DKI Jakarta ini. Dapat kami kemukakan juga bahwa di Jakarta ada sebanyak 512 perusahaan yang tutup selama krisis moneter ini, dengan mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi 39.000 orang tenaga kerja di DKI Jakarta. Khusus mengenai pemogokan dan unjuk rasa, ini saya kira cukup buat kami sedikit menggembirakan. Kalau kita bandingkan dengan 97 pemogokan ada 85 kali. Pada tahun 98 itu hanya pada 75 kali, menyangkut pada 27.043 orang. Ini berarti bahwa ada penurunan unjuk rasa dan pemogokan sekitar 11%, jadi kurang lebih 12%. Ya. Pembentukan koperasi itu masih tetap berlanjut, kemudian melakukan pengawasan. Tadi dikatakan juga bahwa masalah pengawasan ini memang merupakan perhatian kami dalam yang nantinya terkait dengan pelayanan prima. Ini pada Pak Sekjen maupun Pak Dirjen Binawas, kami sudah coba juga bagaimana sebetulnya untuk mengganti tenaga-tenaga pengawas yang ada di DKI yang dalam tanda kutip sudah sedikit perlu dipindahkan barangkali ke tempat lain. Ya, bukan membuang penyakit, tapi barangkali memang perlu dicuci sedikit untuk bisa memberikan pelayanan prima di Jakarta ini. Ini kami serahkan kepada kebijaksanaan pusat mengenai rekan-rekan kami yang menurut hemat kami perlu untuk penyegaran ini. Nah, pengujian lingkungan kerja juga tetap kita lakukan di Jakarta walaupun dalam batas yang terbatas. Mengenai kebijaksanaan dan program operasional Kamil Depnaker pada 99-2000, mengingat bahwa program JPS yang tadi juga dikemukakan oleh rekan-rekan bahwa kemungkinan tidak akan diluncurkan lagi lewat Departemen Tenaga Kerja, maka Departemen Tenaga Kerja dengan Pemda DKI telah mengambil beberapa kebijaksanaan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Pemda, dan untuk itu Dewan Ketenaga Kerjaan Daerah akan lebih diaktifkan. Dan sekarang memang kita juga diberikan dana untuk Dewan Ketenagakerjaan Daerah, walaupun jumlahnya sedikit ataupun terbatas. Namun demikian berbagai program secara khusus tetap akan dilanjutkan. Dapat kami kemukakan juga pada saat ini DKI mempunyai suatu program yang sifatnya sangat mungkin lebih daripada rescue barangkali, karena akan mengantisipasi pemilu dan sidang umum MPR. Kami sudah memperkirakan dengan Pemda dan Bappeda ada 11 kerawanan sosial yang perlu ditangani dalam rangka pemilu dan menghadapi sidang umum MPR. Dan ini termasuk misalnya anak jalanan yang juga sudah berkembang, bukan hanya jalanan lagi, termasuk yang dewasa pun sudah banyak di jalanan sekarang. Kemudian juga akibat ditutupnya berbagai tempat pelacuran. Kemudian juga akibat PHK yang sekian puluh ribu orang dari bank dan lain-lain. Kemudian juga berbagai permasalahan-permasalahan sosial yang ini sudah dirumuskan bersama dengan pihak Pemda untuk kita tanggulangi dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, dana yang sudah tersedia dalam DIP kami maupun dalam anggaran rutin ini akan digunakan untuk mengantisipasi kegiatan untuk menjelang pemilu maupun di dalam menjelang sidang umum MPR yang akan datang. Mengenai pelatihan ini tetap dilakukan karena kita harapkan bahwa apabila discovery dalam ekonomi, jadi apabila nanti suasana sudah makin baik, maka tenaga kerja kita sudah akan siap untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi yang akan datang setelah krisis ini kita lampaui. Di Jakarta juga, Bapak, kami laporkan bahwa telah terbentuk forum kerjasama pelatihan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di DKI Jakarta sebagai forum kerjasama untuk antar komponen di dalam mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan kesempatan kerja yang ada. Ini baru saja dibentuk pada 2-3 hari yang lalu. Pada triwulan pertama tahun anggaran 99-2000 akan dikembangkan mekanisme jaringan kerja antara pelatihan dan penempatan pada sektor jasa kerumahtanggaan, pariwisata, dan urban agrobisnis. Ini juga akan melibatkan Kadin dan organisasi-organisasi terkait lain. Upaya perluasan kesempatan kerja secara khusus oleh Kanwil Depnaker dalam situasi krisis dan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan program penempatan melalui mekanisme antar kerja lokal, antar kerja antar daerah, AKAN, dan pembentukan dan pembinaan kelompok usaha bersama Ini juga masalah penyandang cacat sekarang ini juga dibebankan kepada kita untuk bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Khusus mengenai antar kerja antar negara, kami laporkan pada kesempatan ini, setiap bulannya kita masih mengirim sekitar 22 ribu orang ke Timur Tengah maupun ke mancanegara yang lain. Jadi memang sebetulnya beban kerja di Balai Akan itu terlalu berat. Barangkali memang embarkasi untuk pengiriman tenaga kerja ini perlu terpikirkan untuk yang akan datang. Nah, khusus mengenai pelayanan prima, dapat kami laporkan di sini bahwa kita melakukan yaitu dengan pembuatan pengumuman tentang prosedur maupun mekanisme perizinan pada unit-unit kerja ini sesuai dengan arahan dari surat-surat dari Bapak Dirjen, Bapak Sekjen. Kemudian dikeluarkan edaran Kanwil Depnaker Jakarta tentang prosedur pengesahan peraturan perusahaan, pembuatan buku panduan perizinan K3, pembentukan tim terpadu dalam penanganan kasus, dan juga kita sudah membentuk posko di Kanwil dan di kandip-kandip. Ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian menurut hemat kami dari pusat, yaitu mengenai pengawasan tentang kewenangan pemeriksaan dari Irjen, dari BPKP, dari BAPK, dan lain-lain itu. Jadi kami masih menemukan bahwa ada edaran dari Menko Panwasbang yang mengatakan batas yang akan dilakukan pemeriksaan oleh BPKP adalah 50 miliar kata di atas, tapi ternyata dalam praktik juga masih melakukan pemeriksaan yang kurang dari itu. Barangkali ini juga merupakan perhatian pada pusat untuk dapat dikoordinasikan. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan dari Kanwil DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Senturi. Sekarang kita lanjut saja ke Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Evaluasi pelaksanaan tugas Kanwil Depnaker Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan program ketenagakerjaan di Sumsel tahun 1998-1999 telah dilaksanakan antara lain rutin, sudah 100%, proyek konvensional atau regional reguler 1%, proyek JPS 98,5%. Penyerapan tenaga kerja melalui berbagai kegiatan, baik melalui proyek konvensional atau reguler maupun proyek JPS, baik di instansi Depnaker maupun instansi lain, telah dapat mengurangi angka pengangguran. Dari jumlah total pengangguran tahun 97, 231.000 menjadi 131.000 pada akhir 98, atau pengangguran terbuka 131.097 menjadi 81.000 akhir tahun 98. Dari 6.304 perusahaan yang telah melakukan PHK atau terkena dampak resesi, 83 perusahaan dengan jumlah yang di PHK 6.814 orang, dan ditambah lagi 150.000 bank-bank yang dilikuidasi dan telah dapat diselesaikan dengan baik, dan sebagiannya telah diserat melalui kegiatan-kegiatan proyek PDKMK, kegiatan akad, dan kegiatan akan. Produktivitas perusahaan-perusahaan yang tidak terkena krisis moneter menunjukkan angka yang baik sehingga sudah dapat menyerap beberapa pengangguran-pengangguran yang ada di Sumatera Selatan. Evaluasi di bidang pelatihan. Pelatihan yang dilakukan pada tahun ini baik melalui pelatihan di BLK, LLK, Lembaga Latihan Kerja Sosta ataupun UP3 telah dididik 12.553 orang. Dari hasil monitoring kita, sebagian telah diserap melalui kegiatan akal, akad, dan akan. Memang dari evaluasi yang kita lakukan memang masih tidak begitu banyak diserap melalui akal, karena memang perusahaan-perusahaan sekarang dalam keadaan susah atau terkena krisis. Oleh karena itu, melalui program akad yang telah kita programkan dan akan, ini akan lebih kita galakkan pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian Lembaga Latihan Kerja Sosta dan UP3 yang sekarang kita galak dan kita bina mengalami beberapa kesulitan juga di dalam memasarkan atau menempatkan alumninya. UP3 terutama adalah kesulitannya tidak punya dana untuk pelatihan di beberapa perusahaan yang dikategorikan sedang. Oleh karena itu, Dewan Ketenagakerjaan Sumatera Selatan dalam sidang terakhirnya pada bulan Maret yang lalu mengusulkan untuk diadakan semacam dana pendidikan di perusahaan ataupun dikelola langsung oleh Dewan Ketenagakerjaan dalam hal ini Komisi Latihan. Mungkin nanti akan ada masukan atau arahan dari Bapak Dirjen. Kemudian uji keterampilan telah kita lakukan sebanyak 547 orang. Dan dari hasil uji keterampilan ini kita sudah memperoleh beberapa tenaga yang telah mempunyai sertifikasi. Satu hal yang perlu dipikirkan adalah penghargaan di perusahaan nampaknya belum dapat kita lakukan dan perusahaan juga belum banyak memperhatikan hal ini. Mungkin perlu ada kebijakan dari pusat untuk itu. Kemudian uji keterampilan yang dilakukan oleh perusahaan secara mandiri dilakukan oleh 3 perusahaan dengan jumlah peserta sudah 90 orang dan mudah-mudahan nanti perusahaan lain akan menyusul. Latihan kerjasama dengan pihak ketiga nampaknya juga menunjukkan angka yang membaik dan telah dididik sebanyak 591 orang dengan dana yang terkumpul sebesar 6.717.000 dan sudah distor ke kas negara. Kemudian mengenai produktivitas, pembinaan desa produktivitas nampaknya sudah berjalan dengan baik namun koordinasi antar instansi masih perlu ditingkatkan. 2 program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang ditargetkan 1.800 orang hanya bisa terrealisasi 1.252 orang atau 69,5%. Penerimaan devisa sebesar 1.196.476 dolar US. Kasus yang kita pantau dari kegiatan ini adalah sulitnya untuk memantau tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, antara lain adanya ketidaksesuaian antar perjanjian kerja yang ditandatangani di dalam negeri dengan praktek pelaksanaan di luar negeri. Dan ada beberapa perusahaan yang telah kita tegur. Dan kita di Sumatera Selatan tidak punya PJTKI yang ada perwada, sehingga kalau ada masalah sangat sulit untuk bisa kita selesaikan. Kemudian BKK. BKK dari 21 BKK yang ada, 11 lembaga yang bisa berfungsi. Salah satu kendalanya adalah tidak punya tenaga full-timer. Oleh karena itu, saya kira perlu kita pikirkan semacam tenaga kerja sukarela kita tempatkan untuk waktu tertentu pada lembaga-lembaga BKK tersebut. Kemudian pengkaderan TPK, TKPMP, PKMP serta pembentukan kelompok usaha PKB sudah kita laksanakan 100%. Kendala yang ditemui adalah pengembangan usaha dan modal serta pemasaran yang masih mendapat kendala. Oleh karena itu jalan keluar yang kita lakukan adalah kerjasama dengan Kadin tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya program GPS. GPS sudah kita laksanakan dengan baik dan telah terrealisir atau dapat menyerap tenaga kerja PDKMK sebanyak 6.489 orang. Dan juga demikian tahap kedua. Dan P3T sudah kita laksanakan dengan baik, telah dapat membentuk wirausaha baru sebanyak 148 kelompok. Dan DEP sebanyak 1.730 orang telah membuat perjanjian kerja dengan perusahaan, dengan kata lain sudah menjadi karyawan. Bidang hubungan industrial, pendaftaran organisasi pekerja memang mengalami beberapa hambatan, terutama yang menyangkut mengenai organisasi baru antara lain PPMI yang dalam ini azasnya belum sesuai dengan Kemen Kemnaker. Kemudian lembaga kerjasama bipartit telah meningkat dan hasil evaluasi kita masih belum optimal dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya, sehingga masih terjadinya adanya semacam miskomunikasi antara pihak perusahaan dan pihak pekerja dalam menerapkan beberapa peraturan ketenaga kerjaan. Kemudian unjuk rasa tercatat 15 kali. dan dari unjuk rasa ini sudah bisa kita selesaikan dengan baik, namun beberapa hal yang non normatif masih mendapat penyelesaian di P4D Palembang. Kemudian kesejahteraan pekerja yang menyangkut UMR. UMR sudah kita laksanakan dengan baik, namun ada 3 perusahaan yang mengajukan permohonan untuk penangguhan. Namun sampai sekarang belum kita berikan karena syarat-syarat yang ditentukan belum diberikan atau belum dipenuhi. Kemudian pelaksanaan program kebijaksanaan dan program operasional tahun 1999-2000. Pelatihan untuk penempatan. Pelatihan untuk penempatan kita targetkan untuk latihan institusional sebanyak 4.464 orang pada sektor pertanian untuk mengantisipasi masalah-masalah di bidang pertanian yang cukup bagus untuk dikembangkan dalam rangka menanggulangi masalah krisis sekarang ini. Kemudian di bidang perluasan dan kesempatan kerja dalam situasi krisis, memang orientasi kita adalah di bidang pertanian dalam arti yang luas untuk menciptakan kelompok-kelompok kerja secara massal. Ini menyangkut mengenai hal-hal yang agrobisnis dan agroindustri. Kemudian pelayanan prima terhadap masyarakat kita akan lakukan dengan mengimplementasi beberapa kegiatan-kegiatan yang rawan. Kemudian kita bikin semacam protap untuk melaksanakan tugas, sehingga dengan demikian nanti kita pantau pelaksanaannya oleh satu tim yang kita bentuk di tingkat kanwil. Subuhnya waktunya sudah habis, segera sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil Sumatera Selatan. Selanjutnya Pak Kanwil Jambi, supaya tidak dibaca semua Pak, yang penting-penting aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Provinsi Jambi penduduknya berkisar 2,8 juta, di mana angkatan kerja berjumlah 1,4 juta dan pengangguran berkisar 40.000 orang dan pencakar 32.351 orang. Evaluasi pelaksanaan program tahun 98-99. PHK sejak Krismon berjumlah 6.298 orang, terbanyak dari konstruksi bangunan. Provinsi Jambi melalui Pelabuhan Kuala Tungkal yang dekat Pulau Batam dijadikan tempat transit bagi calon TKI legal yang berasal dari luar Pulau Jambi. Di Jambi telah ada kantor pusat PJ TKI, untuk ini Pemda minta mohon didirikan balai akan, di mana ditambah minat masyarakat ke luar negeri sangat tinggi. Mengingat pertumbuhan industri di Jambi, maka Pemda juga minta untuk didirikan hiperkes, di mana gedung telah ada dan siap untuk dihuni. Pertambahan pegawai yang berlatar belakang pendidikan dokter dan sarjana kimia untuk dapat menangani daripada K3 akibat pertumbuhan industri juga mohon untuk ditambah. Dan selanjutnya mengenai masalah pelaksanaan APBN, proyek fisik melalui proyek fisik telah dapat dilaksanakan 99,79%. Ini adalah akibat daripada target penanganan kasus kurang, keuangan 98,14%, dan anggaran rutin fisik dan keuangan telah dapat dilaksanakan 100%. Program penyebaran dan penyalahgunaan melalui proyek perluasan lapangan kerja dan pengangguran atau PLKPP telah dilaksanakan pembentukan TKPMT 125 orang sarjana dan TKMT 30 orang. Pengiriman TKI khusus ke Malaysia telah dilaksanakan sebanyak 280 orang. Penempatan tenaga kerja melalui AKAL 4.135 orang, AKAT 4.701 orang, dan penyandang cacat 15 orang. Penempatan pada lahan krisis 750 orang, penyuluhan dan bimbingan jabatan 1.431 orang, terapan pada dan panduan teknologi padat karya 80 orang, dan kadar penempatan TPK 20 orang. Selain daripada itu, langkah konkret dalam rangka penanggulangan masalah pengangguran akibat dampak krisis moneter melalui PDKMK dapat menyerap 9.454 orang tenaga kerja dengan 142.333 HOK. Dan proyek penanggulangan pengangguran pekerja terampil P3T telah melatih dan menempatkan 100 orang pada lembaga ekonomi produktif dan pembentukan wirausaha baru 460 orang dan ini oleh Bapak Gubernur telah ditutup pada akhir April yang lalu. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, program pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja yaitu pelatihan manajemen usaha 150 orang, AMT 80 orang, pelatihan produktivitas 125 orang. Program pembinaan hubungan dan perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/81 di Jambi ada perusahaan sebanyak 1.470 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 80.700 orang dan ini turun perusahaannya menjadi 1.590 yang sekarang 1.470 dan tenaga kerja berkurang 1% sehingga tenaga kerja sekarang berjumlah 81.000 dari 81.566 orang. Dari jumlah tersebut, perusahaan yang mempekerjakan 25 orang tenaga kerja adalah sebanyak 307 orang. Sampai dengan akhir tahun 98-99, peraturan perusahaan berjumlah 327 buah, KKB 130 buah, sedangkan PUK, FSPSI 248 orang, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan 12, dan Koperasi Karyawan 110. UMR telah disosialisasikan sampai dengan akhir April 99 dan sampai dengan akhir April 99 tidak ada perusahaan untuk menunda UMR maupun UMSR. Mengenai masalah penyelesaian kasus melalui P4D, yang masuk adalah 76 kasus dengan jumlah tenaga kerja 138 orang dan telah diselesaikan 70 dengan tenaga kerja 132 orang. Dan selama tahun anggaran ini telah terjadi 14 kali pemogokan dan melibatkan 15.919 orang dan seluruhnya telah dapat diselesaikan dalam bentuk kesepakatan kerja bersama. Mengenai masalah program peranan wanita, telah melatih tenaga kerja wanita di sektor informal sebanyak 77 orang yang pelatihnya diarahkan pada peningkatan keterampilan manajerial dan pembentukan 6 kelompok usaha bersama bekerja sama dengan Pinbuk dan Lurah dan seluruhnya akan dibina oleh Departemen termasuk instansi terkait. Lalu mengenai masalah kebijaksanaan program operasional tahun 1999-2000 yaitu pelatihan kerja untuk penempatan. Sejalan dengan strategi reformasi pelatihan dan produktivitas, kebijaksanaan pelatihan dan produktivitas dilakukan melalui peningkatan relevansi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik di dalam maupun ke luar negeri, peningkatan kualitas pelatihan untuk memenuhi standar keterampilan dan keahlian nasional maupun internasional. Ketiga, peningkatan efisiensi dan pelatihan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pelatihan yang ada di Jambi. Dan selanjutnya, kami telah menangani daripada tenaga kerja yang akan dikirim ke pemagangan ke Jepang sebanyak 58 orang dan sekarang tengah diadakan kursus berbahasa Jepang yang direncanakan akan berakhir tanggal 12 bulan Mei. Sedangkan program operasional untuk tahun 1999-2000 adalah peningkatan kinerja BLKI, LLK, dan BPPD untuk mendukung program penanggulangan pengangguran dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dan ini kami laksanakan bekerja sama dengan PJTKI. Sebagaimana kita ketahui di Jambi ada PJTKI yang berkantor pusat. Lalu yang kedua, penajaman pelatihan di BLKI, LLK, dan BPPD meningkatkan standarisasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian dengan pembentukan lembaga standarisasi dan lembaga sertifikasi profesi. Perluasan kesempatan kerja dalam situasi krisis. Kebijakan penempatan, pertama, peningkatan fungsi dan peranan Bursa Tenaga Kerja sebagai kelembagaan dan aktivitas untuk mempercepat mempertemukan pengguna tenaga kerja dengan pencari kerja. Lalu yang kedua, menyempurnakan mekanisme serta proses penempatan baik di dalam maupun ke luar negeri. Perlindungan serta upah yang remuneratif yang dapat menjamin kelangsungan hidup tenaga kerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penempatan tenaga kerja. Program perluasan kesempatan kerja adalah dengan mengadakan penanggulangan masalah pengangguran yang bersifat mendesak melalui proyek padat karya, meningkatkan intensitas pelayanan kesempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri, keterpaduan antara pelatihan dan lapangan usaha baik dalam hubungan kerja maupun kewirausahaan. Antisipasi perlindungan tenaga kerja terhadap PHK, kebijakan senakan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan kualitas di dalam sertanya di dalam proses produksi melalui kunjungan pertemuan dengan serikat pekerja, mengaktifkan tim deteksi dini LKS tripartit dan LKS bipartit, dan pelayanan prima yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur dan perizinan, menuangkan dalam matriks. Kami rasa itu. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak. Nanti laporan ini diserahkan saja Pak Dirjen, Pak Kanwil. Ya, Pak. Terima kasih Pak Kanwil Jambi. Selanjutnya kita masuk kepada Bapak Kanwil Bengkulu. Ya, Pak Kanwil yang di sampingnya kalau lampu sudah kuning, tolong disikut Pak. Terima kasih kepada Bapak. Kami dari Bengkulu ingin menyampaikan laporan. Yang pertama tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 1998-99 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, di mana secara kuantitatif program pelaksanaan proyek bisa mencapai 99.29%. Kegiatan itu mencakup mulai bidang pelatihan baik yang dilakukan BLK atau LLK, pelatihan dan penataran pengelola latihan, kemudian pelatihan produktivitas, penempatan tenaga kerja melalui AKL dan AKAP, pendidikan dan penyuluhan HIP. Dari seluruh yang kami laksanakan ini, kami mencatat ada beberapa hal barangkali yang menjadi suatu titipan yang mungkin dapat memperoleh pemecahan. Yang pertama, dari bidang pelatihan. Selama kami bertugas sana, setelah 3 atau 4 bulan mereka selesai latihan, kemudian hilang, kemudian akan menjumpai kakanwilnya, menanyakan bagaimana bantuan kepada kami untuk dapat melaksanakan keahlian yang sudah kami punya. Misalnya itu tukang las, tukang kayu dan lain-lain. Karena memang sekarang ini kita terimbas Pak, terimbas kepada skim-skim kredit yang konon ditangani oleh Koperasi dan BKKBN yang melatih kita, tapi kita nggak punya skim itu. Jadi titipan kami, apakah dari pusat bisa bagaimana caranya untuk dapat kita juga ikut di dalam penetapan skim-skim kredit yang telah ada sekarang ini. Sebab itu sangat populer sekali. Kedua, yang menyangkut kepada penempatan ini juga, kami juga kembali mohon kepada Bapak Dirjen Bina Penta, bahwasanya di sana juga belum ada akan dan tidak ada PJTKI. Nah untuk ini barangkali kami bisa memberikan satu saran untuk dipertimbangkan, apakah tidak ada cara lain yang dapat dibuat sehingga prosedur penetapan PJTKI dapat disederhanakan untuk daerah-daerah tertentu. Antara lain saya sudah pernah tawarkan tuh Pak, mendengar 75 juta sudah kaget Pak. Jadi barangkali ada cara-cara yang bisa dipakai sehingga nanti apa yang terjadi selama ini kami selalu terkena imbasnya. Sesudah tidak percaya jadi berangkat, baru lapor ke Kanwil. Padahal kita nggak pernah tahu itu. Ini barangkali titipan kami dari evaluasi kami yang lalu. Dan khusus mengenai kebinawasan, saya ucapkan syukur karena ternyata masalah kebinawasan di Bengkulu tidak begitu menonjol. Titik apa penggerak sekarang dikenal dengan emas hit itu hanya dua, yaitu sektor pertanian dan perkebunan dan sektor pertambangan yang sekarang dikenal dengan emas hitam, yang notabene-nya secara teknis dan ekonomis tidak begitu terimbas terhadap kondisi krisis ekonomi ini. Namun demikian kami juga tetap mengadakan pembinaan-pembinaan di dalam rangka mencoba menangkal yang sampai terjadi hal-hal yang menyangkut perselisihan dan lain-lain. Selanjutnya untuk kegiatan tahun 1999 dan 2000, kami telah juga bertitik tolak kepada apa yang telah kami laksanakan selama ini, yaitu melaksanakan pelatihan yang itu nanti akan kita proyeksikan dari dua segi, yaitu satu pelatihan yang dilakukan oleh BLK, satu lagi pelatihan yang dilakukan melalui proyek-proyek yang ada di Bina Penta antara TKPMP dan TKMT. Ini akan kami coba teruskan kegiatan ini karena ternyata ini mendapat respon yang sangat baik, baik dari masyarakat maupun dari Pemda. Kedua, untuk antisipasi dan perlindungan terhadap kecenderungan PHK, sementara ini kami mencoba mengadakan komunikasi dengan pimpinan perusahaan untuk menghindarkan terjadi PHK, dan sampai saat ini kiranya mudah-mudahan belum ada terjadi PHK yang terlalu serius untuk wilayah Bengkulu. Kemudian dalam rangka pelayanan prima bagi masyarakat, di samping langkah-langkah pembenahan ke dalam, kami mencoba sekarang secara terbuka menempelkan dan menginformasikan segala prosedur yang perlu dan yang berlaku untuk segala urusan dengan Depnaker. Kita coba sebarluaskan dan kita minta Kandep juga dalam setiap kesempatan ke lapangan juga menjelaskan itu, sehingga hampir semua itu mungkin dapat mereka tangkap secara langsung di lapangan. Nah, dalam kali ini mungkin satu hal saja yang mungkin kami ingin sampaikan. Dari anggaran yang telah disampaikan oleh pusat kepada kami, kemudian kami bahas di tingkat daerah, ternyata memang kami sudah berusaha, namun masih terjadi apa dikatakan oleh istilah mereka di saving. Jadi tidak seluruhnya itu dapat dipakai untuk kegiatan kita. Saving ini terjadi antara lain sebetulnya adalah masalah standar penentuan satuan harga. Mungkin harga Jakarta yang dipakai untuk Bengkulu mungkin agak lebih murah sehingga ada terjadi saving. Namun secara teknis operasional, seluruh tolok ukur telah dapat terekam dan tertampung di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Demikian laporan kami, terima kasih. Bagus Pak Kanwil, saya kira kalau seperti ini cepat bisa kita selesai. Saya ingin mengusulkan begini, kalau kita sekarang makan rasanya juga belum ya kan? Belum pas gitu, maghrib pun juga belum. Jadi bagaimana kalau begini, kita teruskan dulu mungkin dua orang lagi ya, dipandu oleh Pak Fahri dengan dirinya, nanti Pak Fahri malah terkantuk-kantuk di sana. Itu Pak Fahri kalau ada tugas nyerahkan pada orang lain seneng, kalau ada makan dimakan sendiri. Ya. Jadi saya usulkan begini, kita teruskan kira-kira sampai 5:30, kemudian kita istirahat. Di sini tuh maghribnya 6:10 kira-kira. Nah kita beri waktu misalnya sampai 6:15 atau 6:10, ya. Tapi tidak makan dulu. Kita selesaikan dulu sisanya, jadi kira-kira 7:00 makan malam terus selesai. Itu kalau setuju, kalau tidak mau sekarang pun juga nggak apa-apa gitu. Gimana? Setuju? Oke, kalau begitu Pak Fahri sekarang silakan kemari Pak Fahri. Silakan, terima kasih Pak. Jadi kita teruskan sampai 5:30, berarti dua orang lagi, ya. Lalu istirahat kira-kira sampai 6:50, kita masuk lagi, menyelesaikan sisanya, selesai makan malam baru ke hotel, karena memang makan malamnya disediakan di sini, kalau di hotel mahal. Itu aja, kalau makan di hotel boleh aja, tapi bayar sendiri. Betul Pak Kogia ya? Iya, betul. Oke, silakan Pak Fahri. Terima kasih Pak Sekjen. Bapak, saudara, tugas kita selanjutnya pintu atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi pelaksanaan kegiatan proyek 9899 untuk Provinsi Lampung reguler 99,3%, keuangan 97,85%, PDKMK 100%, keuangan 98,96%, P3T fisik 97%, dan keuangan 96,80%. Saya kira rinciannya tidak perlu kami sampaikan. langsung permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Yang pertama, pengembangan usaha mandiri hasil pelatihan dan produksi mengalami hambatan dalam daya saing pemasaran. Dua, belum intensifnya pembinaan lapangan sektor informal, lapangan usaha sektor informal, karena sarana dan prasarannya kurang mendukung. Tiga, minat dari peserta latihan yang sering tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bakat untuk mengikuti pelatihan pada jenis keterampilan tertentu. Empat, kemampuan melatih tidak sebanding dengan jumlah peminat peserta pelatihan. Lima, terbatasnya kemampuan ordes kelompok-kelompok usaha kecil di pedesaan sehingga hasil yang diharapkan kurang memuaskan. Enam, kurangnya informasi atau komunikasi dan pembinaan secara lintas sektoral terhadap ordes kelompok-kelompok usaha kecil di pedesaan untuk usaha mandiri. Tujuh, sebagian besar LSM dalam melaksanakan kegiatan program GPS tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Delapan, belum siapnya para pengusaha menghadapi sikap makin kritisnya para pekerja secara baik, baik secara individu maupun secara organisasi. Upaya pemecahan pembinaan terhadap sektor informal dengan menyediakan fasilitas atau tempat-tempat yang strategis bagi konsumen, baik melalui proyek PDKMK, PDMDKI, dan lain sebagainya. Dua, peningkatan koordinasi antar lintas sektoran, baik pemerintah maupun swasta melalui Dewan Ketenagakerjaan. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait di dalam membina ordes dan pokmas sesuai dengan mekanisme dan tugas-tugas instansi terkait. Mendorong pembentukan inkubator bisnis yang berfungsi sebagai konsultasi bagi pengembangan.